terpaksa, terpaksa aku lakukan. Bukan niat untuk meninggalkanmu. Cinta yang pernah aku alami tiada lagi aku miliki. Ku tahu engkau menyayangi aku. Biar aku yang mengalah. Hatiku masih sayang padamu. Apakah daya takdirmu menentukan? Andamu Tuhan, ku memohon doa agar kau bahagia di dunia. Ku ingin melihat engkau bahagia. Jangan hentakan orang tuamu, berakhirlah sudah kisah cinta kita yang kita bina suatu bersama. Akan aku kenang kenangan kita berdua, biar menjadi sejarah hidupku. Terpaksa, terpaksa aku lakukan. Bukan niat untuk meninggalkanmu. Cinta yang pernah aku alami mungkin lagi aku miliki. Miliki.